Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-11 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan telah berlalu. Hari kiamat adalah hari akhir dunia ini. Allah SWT mengabarkan bahwa hari tersebut sudah dekat, yaitu apabila dibandingkan dengan umur dunia ini secara keseluruhan. Allah SWT berfirman, اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. Telah dekat perhitungan bagi manusia, sedangkan mereka dalam keadaan lalai lagi berpaling. Al-Anbiya ayat 1. Tanda-tanda terjadinya hari kiamat sudah mulai bermunculan. Allah SWT berfirman, فَهَلْ يَنْذُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Maka mereka tidaklah menunggu kecuali hari kiamat yang akan datang dengan tiba-tiba, maka sungguh telah datang tanda-tandanya. Surat Muhammad ayat yang ke-18. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan telah berlalu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'atu kahataini." Diutusnya aku dan bangkitnya hari kiamat adalah seperti dua jari ini, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan telah berlalu adalah terbelahnya bulan. Allah SWT berfirman, يَقَتَّرُبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Al-Qamar ayat 1. Dan telah terbelah bulan menjadi dua di zaman Rasulullah SAW ketika orang-orang musyrikin di awal dakwah beliau meminta bukti kerasulan beliau SAW. Kemudian beliau SAW mengatakan kepada mereka, lihatlah, lihatlah. Hadis riwayat Muslim. Dua tanda di atas sudah terjadi kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Tentunya, semakin dekatnya hari kiamat, hendaklah membuat seorang Muslim segera sadar dari kelalaian dia selama ini. Itulah yang bisa kita sampaikan. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.